Mitra bisnis, salah satu masalah krusial terkait wacana revisi Undang-Undang KPK adalah adanya pemikiran untuk menghilangkan aturan yang menjadi payung hukum bagi KPK dalam melakukan penuntutan. Pemikiran ini tak urung mengundang reaksi keras dari para komisioner KPK dan sebagian besar masyarakat. Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad sempat berujar, jika hak KPK untuk melakukan penuntutan dihilangkan, maka dirinya akan mundur dari jabatan. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat masalah ini? Begini ya, kalau secara teknis, detail, khusus spesifik mengenai KPK atau lembaga pemberantasan korupsi yang sama dengan KPK, kalau dia nggak punya hak penuntutan sendiri, lalu memang nggak ada bedanya sama polisi, sama kejaksaan, gitu. Nah, ini yang membuat dia khusus, kan. Tetapi harus dicatat, kalau dalam konteks makro, ya, orang bilang power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ini bahasa klasik dalam ilmu politik yang seringkali salah dikutip, termasuk oleh Bushra Mukodas, termasuk oleh lawan-lawannya, polisi, apa semua pengamat. Kenapa begitu, Pak Her? Kenapa? Bahasa itu artinya adalah kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Kekuasaan yang absolut itu sudah pasti disalahgunakan, gitu. Jadi korups itu pengertiannya bukan korupsi, gitu. Nah, jadi ini tidak ada kaitannya bagi saya diktum mengenai power tends to corrupt dan absolute power corrupts absolutely. Ini kata-kata dari Lord Acton. Ya, itu sama dengan bilang bahwa kekuasaan itu kalau kita punya kekuasaan yang tidak terbatas itu sudah pasti disalahgunakan, gitu. Nah, bagi sementara orang, sebagian kalangan, apalagi bagi para koruptor yang udah ditangkepin KPK, lembaga seperti KPK ini nggak tersentuh hukum dan tidak cenderung istilah umumnya kan sekarang super body itu. Padahal kalau saya lihat konteksnya tidak boleh ada satu lembaga pun yang unchecked. Unchecked itu artinya nggak bisa diperiksa, nggak bisa dikontrol. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.